Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Dengan rasa syukur melihat karya Tuhan pada waktu-waktu yang lalu, kami ingin meresponinya dengan hati yang bersyukur, beribadah, berbakti kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di bulan yang baru ini Engkau memanggil kami menikmati perjamuan kudus. Tuhan, biarlah ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan, menjadi persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Tolong urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menguraikan firman Tuhan, demikian pula setiap kami yang mendengarnya. Kami hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam ibadah pagi hari ini, biarlah merasakan secara pribadi pertemuan dengan Engkau sebelum kami melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Demikian pula kami jemaat-Mu, kami boleh bersekutu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Shalom, saudara. Saudara, kita memasuki bulan yang baru, saudara ya. Bulan November. Ya, dan bulan depan kita masuk Desember dan kembali merayakan Natal. Rasanya waktu begitu cepat. Saya merasa di Cimone ini baru beberapa waktu, saudara ya. Tapi ketika mengingat, ternyata sudah 2 tahun lebih. Masuk tahun ketiga, sudah melewati hampir 2,5 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu terasa cepat dan tanpa kita sadari, kita bisa saja terjebak rutinitas, kesibukan, dan kita lupa datang kepada Tuhan. Ibadah minggu yang pertama setiap awal bulan mengingatkan setiap kita untuk perjamuan kudus. Saudara dan saya dipanggil Tuhan bukan hanya untuk beribadah ya seperti biasa, tapi begitu dekat masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bersyukur ini satu tradisi gereja yang kita pegang dan mengingatkan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita orang-orang pilihan Tuhan, diberi hak istimewa untuk menikmati perjamuan kudus. Puji Tuhan, saudara ya. Mari kita persiapkan hati kita membaca satu bagian firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Tema yang kita ambil ya, melanjutkan pembacaan Alkitab dari surat Yakobus, surat yang sangat aplikatif, yang relevan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Yakobus pasal yang 4 ayat yang 11 dan 12. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan hakimnya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Saudara-saudara, hanya ada satu hukum. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara, kalau kita melihat satu surat kemudian ditulis dengan kalimat yang seperti ini, saudara bisa bayangkan ya. Saudara, kalau surat ditulis itu konteks pada waktu itu ya, apalagi pada waktu itu ya, kira-kira itu kondisi seseorang berjauhan atau berdekatan. Ya, kalau sekarang pun ada orang-orang tertentu ya saudara ya, ngomong bersebelahan pun bisa pakai SMS saudara ya, walaupun bisa ngomong langsung gitu ya, karena satu dan lain hal gak sempat ketemu, oh ya nanti saya SMS sambil ngobrol sambil chatting saudara ya. Tapi tentunya tidak demikian konteksnya. Kalau Yakobus menuliskan surat ini kepada orang-orang Ibrani, kepada orang-orang umat pilihan, saudara, jelas Yakobus ada di satu tempat karena dia tidak bisa berkata-kata secara langsung. Yakobus menulis surat. Namun, saudara, ketika seseorang menulis surat dengan kalimat yang, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah, dikasih tanda seru lagi. Ini berarti ada isu yang hebat. Bukan hanya satu fitnah, dikatakan jangan kamu saling memfitnah. Bukan sebagai satu petunjuk bagaimana hidup yang baik, tetapi ini satu teguran yang keras. Yakobus berkata, jangan kamu saling memfitnah. Dan berita itu sudah keluar dari komunitas penerima surat ini. Sampai-sampai Yakobus yang ada di jauh itu bisa mendengar dan mengerti peristiwa penerima surat. Dulu belum ada telepon, belum ada email. Dan bagaimana berita itu bisa nyampe ke satu tempat, itu berarti ada orang-orang yang dari satu tempat disampaikan ke satu tempat. Dan ini terus. Dan ini menjadi berita yang besar. Karena itu Yakobus berkata dengan begitu keras. Dia berkata dengan tanda seru, artinya dengan satu seruan. Bahkan dia berkata, jangan kamu saling. Ini menunjukkan sudah terjadi. Satu memberitakan ini, satu memberitakan ini. Fitnah adalah suatu kabar bohong untuk menjelekkan orang lain. Mungkin di telinga saya dan saudara, masing-masing kita berkata, oh, kalau saya mah gak pernah memfitnah gitu ya. Aduh, kejam sekali ya orang yang memfitnah. Mungkin kita merasa begitu. Dan itu pula yang ada dalam hati saya, saudara ya. Ketika saya mempersiapkan, sebelum mempersiapkan ketika membaca satu tema, aduh, rasanya tidak ada. Tapi ketika saya mendalami dan berdoa, Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada jemaatmu, berbicaralah. Saudara, ternyata kata fitnah ini begitu mengerikan dan dekat dengan saya dan saudara. Saya teringat ketika baru-baru melayani di Jogja. Saudara, saya melayani yang saya lihat case-nya mirip seperti Pak Aksi ini ya. Pak Aksi duluan baru saya begitu ya. Waktu itu juga begitu, saudara. Tiba-tiba Ibu Sumartiwi, penginjil Sumartiwi duluan, baru saya, saudara ya. Tapi ini case-nya beda, saudara ya. Saudara-saudara, saya pelayanan diawali oleh penginjil Sumartiwi yang begitu giat, aktif dalam pelayanan. Sekarang dia menjadi seorang misioneri di Malaysia, saudara ya. Sudah melayani di Jogja, melayani anak-anak. Apa saja dia tanganin, saudara ya. Kena narkoba, sampai yang orang-orang bencong pun dia tangani. Ya, waktu gempa dia begitu aktif. Saya berani katakan dia lebih aktif dari saya dalam pelayanan misi, saudara. Enggak berapa lama dia juga melayani di Lubuk Linggau dan sekarang menjadi seorang misioneri. Saudara, seorang hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh, saudara ya. Namun, apa yang terjadi dalam pelayanan kami, saudara ya? Saudara, kira-kira saya lupa tepatnya, tapi ya kira-kira setahun gitu ya. Ada berita begini. Pak, penginjil Sumartiwi hamil. Dia belum menikah, saudara ya. Saudara, saya enggak gubris itu omongan gitu ya. Orang lain lagi ngomong saya, Pak, penginjil Sumartiwi hamil. Saya ini cuekin aja, saudara ya. Masa saya enggak percaya lulusan STT Amanat Agung gitu. Saya enggak percaya dengan apakah saya tidak percaya dengan rekan pelayanan saya. Saya cuekin saja. Tapi saudara, berita itu terus dan semakin gencar. Dan akhirnya ada seorang ibu yang telpon kepada saya. Bapak, penginjil Sumartiwi, Bapak sudah tahu enggak? Bapak sudah dengar enggak bahwa dia hamil? Saudara, saya tidak ambil pusing, saudara ya, tentang berita itu. Dan saya tidak yakin 100%. Tetapi berita itu begitu muncul dan terus bergulung liar seperti ombak yang kecil bergulung menjadi ombak yang begitu besar. Sampai ke telinga saya dan seorang ibu telpon kepada saya. Bapak sudah tahukah berita ini? Saya tanya, berita apa? Itu penginjil Sumartiwi hamil. Saya langsung ngomong begini ya, panjang lebar saya ngomong, ibu, ini sebagai isu berita yang resmi, laporan, atau berita yang kabar burung ini. Saya ngobrol cukup lama, akhirnya saya enggak tahan, saudara ya. Dia dengan begitu meyakinkan, dia berkata, benar informasi yang saya terima. Bagi saya, ngapain saya ngurusin seperti ini? Lihat aja buktinya, ngetes juga gampang begitu, saudara ya. Saking dalam kekesalan saya, ya, ini orang ngomong tidak bisa direm. Kemudian saya ngomong begini, ibu, kalau ini sebagai laporan, maka ini saya terima. Dan saat ini juga penginjil Sumartiwi saya panggil, akan saya suruh tes urin dan ketahuan. Dan saya akan keluarkan saat ini juga. Tetapi, kalau ini berita bohong, saya akan berdoa supaya Anda dikutuk oleh Tuhan. Jangan main-main terhadap fitnah dengan berita bohong dan tidak tahu kebenarannya. Sejak saat itu beritanya berhenti. Dan saya tidak pernah tanya, tidak pernah nyuruh Ibu Supartiwi untuk tes, saudara ya. Dan sampai hari ini dia melayani dengan tekun. Begitu kejamnya suatu fitnah dan kelihatannya. Kalau kita dikatakan jangan fitnah ya, oh saya gak pernah fitnah. Tetapi ternyata fitnah itu begitu dekat di antara kita. Dan berita itu ternyata seringkali dari kecil bergulung seperti ombak menjadi badai yang menggoncangkan kapal yang besar. Pertanyaannya, bagaimana kalau Pak Bagio waktu pertama pelayanan di tempat ini? Apakah sama? Saudara, saya enggak perlu jawab ya. Saya enggak perlu ceritakan gitu ya. Tapi satu hal saya ingin bercerita. Satu kali ada orang bertanya kepada saya, Pak Bagio enggak senang musik ya? Hah? Siapa yang ngomong? Ah, itu gini. Jadi Pak Bagio enggak senang musik. Dari mana Bapak tahu? Saudara, berita yang ringan. Saya mobil saya ada tip, saya putar instrumen. Kalau saya melakukan perjalanan jauh, tip itu bisa enggak berhenti. Di rumah ada radio kaset ya. Di berbagai tempat bahwa saya minta istri kalau bisa pagi-pagi di setel instrumen. Saya ingin katakan bahwa berita saya tidak suka musik itu tidak benar. Saya tidak bisa main musik, betul. Ya, saya tidak bisa nyanyi, benar. Tapi tidak berarti saya tidak mencintai musik, saudara. Saudara, kerap kali ada berita-berita miring, berita-berita yang sebagai isu, dan ini bisa berbahaya. Kalau cuman saya gak suka musik sih gak masalah, saudara ya. Ini berita ringan, ini berita gak penting. Tapi saya ingin katakan kesimpulannya, fitnah itu begitu dekat dengan kita. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang senang sebagai sumber ini, fitnah, gosip gitu ya, atau kita bisa mengatasi dan bagaimana menyikapi hal seperti ini. Firman Tuhan berkata dengan begitu jelas, saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, hati-hati. Kalimat berikutnya itu memberikan satu teguran yang keras. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memfitnah. Memang kerap kali kita tidak merasa kita memfitnah. Tapi kadang ada kalimat-kalimat yang tanpa kita sadari. Atau dengan kata lain begini, saudara ya, kita bagi dalam dua hal. Ada fitnah yang dengan sengaja menyebarkan kabar buruk, menjelekkan orang lain, ya, dan akhirnya menjadi fitnah. Saudara dengar ya, seorang yang masa kampanye kemarin memfitnah Jokowi, hukumannya berapa saudara? Berapa? 12 tahun saudara ya. Jangan main-main memfitnah orang ya. Saudara, ini berarti negara konsisten, negara melihat ini serius. Bukan masalah ini kan enggak berbahaya atau tidak. Saudara, kalau berita itu, kalau suara itu dibiarkan, negara ini pimpinannya kalau diinjak-injak, dijelek-jelekan, sama saja menghancurkan negara Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi dari Aceh sampai ke Papua ini hancur. Tidak heran kalau seorang ahli politik kemudian dia menuliskan dan dia menafsirkan, kalau Indonesia tidak ada perubahan maka dalam 100 tahun negara ini akan lenyap. Bukan berarti manusianya lenyap, tidak, tapi negara ini akan saling hancur, berantakan, saling perang. Awalnya dari mana? Mungkin bisa kita tafsir salah satunya melalui fitnah, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada fitnah yang dengan sengaja menjelekkan orang lain. Tetapi mungkin itu jauh dari kita, saudara ya. Yang lebih dekat dari kita adalah kita tidak menyadari. Ketika kita mendapat sumber yang tidak jelas atau mungkin hanya sekedar candaan gitu ya. Ini juga harus hati-hati saudara ya, bercanda ini ada kode etiknya saudara ya. Jangan asal bercanda. Ya, ada orang-orang yang bercanda dan akibatnya begitu mengerikan. Beberapa tahun lalu di BlackBerry, di BB ada berita, satu berita orang yang bercanda saudara ya, membuat surprise, ada orang masuk pintu terus dikagetin gitu saja saudara ya. Saudara lihat waktu itu ya, dikagetin, saking ketakutannya dia lari tertabrak terlindas mobil. Jadi sekali lagi bercanda pun kita juga harus dengan ada etikanya saudara. Saudara-saudara, perkataan itu kuasanya begitu besar dan bisa menimbulkan kehancuran. Kalau kita membahas yang pertama, kita sengaja memfitnah, saya katakan saya yakin 100% kita tidak melakukan dan itu jauh dari kita. Namun kalau fitnah itu terjadi karena kita tidak tahu, karena kita kurang validasinya, klarifikasinya kurang jelas, maka ini perlu kita memeriksa diri. Dan bagian yang ketiga, fitnah bisa saja terjadi karena bukan saja kita sengaja, kita tidak sengaja, tetapi karena kita tidak mengenal siapa orang itu, kita tidak mengenal siapa diri kita, sehingga kita sulit mengenal orang lain, maka terjadilah kabar-kabar yang akhirnya menjadi fitnah. Saudara-saudara, bukankah kerap kali tanpa saya ataupun saudara sadari ya, ketika kita tidak mengenal orang itu, kemudian dia melakukan satu tindakan yang menurut kita tidak berkenan, kemudian langsung kita berkata, oh dia itu memang seperti itu. Padahal kita belum mengerti ini saudara ya, cuman baru mendengar satu isu, tetapi terus kita tambahin, oh memang dia begitu. Ini sudah masuk kategori yang kedua saudara, itu berarti kita jatuh pada dosa menghakimi. Saudara-saudara, yang saya katakan kelihatannya terlalu jauh gitu ya dari kita, tapi saya ingin ajak tarik deket lagi saudara ya. Saudara yang punya anak, punya pasangan, berapa kali saudara berkata kepada pasangan saudara ketika dalam kondisi kesal, jengkel, kemudian berkata, kamu memang seperti itu. Siapa yang pernah ngomong gitu dengan pasangannya atau dengan anak? Memang kamu ini enggak tertib, memang kamu ini jorok, memang. Satu final tindakan yang menghakimi dan memfitnah siapa orang yang kita katakan itu. Padahal dia belum tentu seperti itu. Mengapa pasangan suami istri hubungannya hancur? Mengapa dulu yang pacaran begitu dekat relasinya begitu hancur? Karena fitnah, karena isu, karena penghakiman yang muncul dari hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran kalau Yakobus kemudian memberikan teguran yang keras, saudara-saudaraku. Saya rasa ini Yakobus tidak berkata, kamu kurang ajar. Enggak, saya rasa gini, Yakobus berkata, saudara-saudaraku. Ingin dikatakan, teman-temanku yang terkasih. Dia berkata begitu, saudara, dengan lembut. Tapi kemudian dia berkata dengan begitu keras, dia berkata, janganlah kamu saling memfitnah. Kalimat ini bukan sebagai teguran seolah-olah Yakobus marah, tetapi karena rasa kasihnya yang mendalam, terus dia berkata, janganlah engkau saling memfitnah. Kalau boleh saya mewakili Yakobus, saya ingin berkata kepada jemaat GKI Cimone, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah sampai keluar fitnahan dari mulut saya ataupun saudara. Karena itu mengerikan. Mengerikan. Baik itu kepada anak kita, kepada pasangan kita, atau kepada orang lain. Baik kita lakukan karena kita sadar atau tidak sadar, atau karena ketidaktahuan kita. Janganlah lakukan itu, saudara. Karena itu akan menghancurkan saudara. Itu menghancurkan gereja ini. Itu menghancurkan persekutuan kita. Lebih baik, lebih enak kita berkata, memuji orang, ya, melihat hal yang baik. Saudara, sempat tadi waktu penginjil Silvi duduk di depan, dalam hati saya, waduh, bagus nih ya, Pak Aksi dengan Silvi di depan duduk gitu ya. Jatah saya nanti sore, biasanya istri waktu saya perjamuan kudus, dia duduk di samping saya. Enak saudara melihatnya, gitu saudara ya. Tapi bukan hanya duduk bersebelahan, alangkah indahnya nanti keluar, bukan hanya gandengan saudara ya, tapi ngobrol dengan mesra gitu ya. Nanti makan di mana? Jangan tiba-tiba keluar dari gereja, kamu nih gini. Aduh. Itu sudah bisa dikategorikan kita menghakimi pasangan kita. Itu memfitnah pasangan kita. Mari kita ubah firman Tuhan hari ini. Berkata kepada saya dan saudara, mari kita tidak membuat isu, tidak memfitnah. Dan bagian berikutnya, jangan menghakimi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghakimi, kalau kita menilai orang lain dengan salah. Saudara-saudara, kalimat ini dikatakan demikian, saudara ya. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, menghakimi hukum, menghakimi aturan, maka engkau bukanlah penurut hukum. Kalau orang sudah ngomong, wah enggak begitu, seharusnya tidak begitu, seharusnya begini. Kalimat-kalimat ini coba kita perhatikan. Dalam gereja kita, dalam relasi kita. Nanti kalau lihat apa, desain apa sedikit, wah seharusnya enggak begitu. Langsung memberikan penilaian, langsung memberikan penghakiman. Padahal kita tidak tahu apa kesulitannya, apa yang terjadi, pergumulannya apa. Tapi langsung kita berkata, wah seharusnya tidak begitu. Aturan hukum langsung dinilai, aturannya salah. Kalau orang yang demikian, Yakobus menafsirkan orang-orang yang selalu berkata begitu, dia berkata, kalau dia suka menghakimi, ia yang orang yang suka mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum. Sesungguhnya saya dan saudara, kalau kita seringkali berkata seperti itu, firman Tuhan berkata, kamu, berkata pada diri saudara ya, kamu tidak penurut hukum. Kamu orang yang memberontak. Kamu berlaku seperti hakim. Firman Tuhan memberikan penjelasan yang indah. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi hakim. Ya. Yakobus 3 ayat 1 dikatakan jangan banyak orang ingin seperti guru, gitu ya, dikatakannya kalau kita bandingkan dengan bagian ini. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi kalau kita bandingkan ayat ini kembali ke masalah menghakimi, saudara, ada baiknya kita tidak suka atau jangan kita menghakimi. Jangan kita menentang hukum. Karena kalau demikian, sesungguhnya saya dan saudara adalah orang-orang yang tidak menurut, orang-orang yang tidak taat akan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagian ini mari kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-7. Ini menjadi jawaban yang begitu jelas bagi saya dan saudara. Matius pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Hal menghakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, sedangkan ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mari kita bandingkan dengan satu pepatah yang berkata, padi itu semakin tua semakin berdiri tegak atau semakin merunduk, ya. Karena dia semakin berisi, dia semakin merunduk. Bagian yang lain ada kalimat yang berkata, orang kalau semakin belajar, ternyata dia semakin menyadari bahwa dirinya semakin banyak tidak tahu. Orang semakin bijaksana, dia semakin kurang berbicara sembarangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak saling menghakimi. Mari kita lebih saling memuji, saling melihat kebaikan, tidak menyebarkan fitnah. Dan firman Tuhan memberikan penegasan, jangan kamu saling menghakimi. Jangan kamu jadi hakim. Jangan kamu jadi guru. Karena guru dituntut lebih lagi. Bagaimana kalau ada teman kamu jadi guru? Bantu dia, karena berat tugasnya guru. Kalau ada teman kamu jadi hakim, bantu dia untuk jadi hakim. Jangan kalau salah sedikit langsung diomelin, oh dasar itu memang begitu. Saudara, itu susah dia jadi guru, jadi hakim. Dengan rendah hati, dengan permohonan kepada saudara, kami sebagai hamba Tuhan juga bergumul berat. Kalau boleh gantian, saudara yang di mimbar ini juga boleh, saudara, ya. Kami ngerasa beban tekanan yang cukup berat untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kami memerlukan dukungan saudara. Kami memerlukan bantuan saudara. Kalau saudara menghakimi kami, melihat kelemahan kami begitu banyak. Bisa berkata, khotbahnya jelek, enggak ada persiapan gitu ya. Waduh, enggak perhatian kepada jemaat, sering lupa nama, kunjungannya enggak jelas. Saudara akan tahu kelemahan kami banyak dan kami menyadari benar itu kelemahan kami. Bantulah kami. Kami pun gentar menjadi seorang hamba Tuhan. 2 hari lalu saya cukup stres, saudara. Karena minggu malam, rencananya saya khotbah malam, gitu ya. Maksudnya malam minggu ya, pekan doa. Ada pernikahan, doa pagi juga jadwalnya saya juga, saudara, ya. Saya ngomong Pak Beni, tolong saya. Tolong saya, kamu yang gantiin saya khotbah hari Jumat. Habis diganti hari Jumat saya khotbahnya, pagi-pagi lihat jadwal waktu hari Kamis, Pak Bagio, ini saya sama Pak Aksi penginjil Beni ngomong, saya mesti pembinaan besok. Jadi yang mungkin khotbah tinggal penginjil Silvi, penginjil Chris atau Bapak. Aduh, saya pusing saudara ya. Minta Silvi, dia mimpin liturgi di pernikahan. Saya khotbah di pernikahan. Saya diam, saya stres saudara ya. Saya mesti ngapain? Saya bingung. Sampai satu bencana terjadi dalam keluarga kami. Istri menegur saya sedikit, saya marah saudara ya. Saya marah. Ketika saya marah saya berkata, sorry saya tidak bermaksud menegur kamu, saya tidak bermaksud marah. Tapi saya merasa begitu berat. Jadi saya berkata, tolong mengerti saya. Hanya karena dia menegur hal yang sederhana saudara ya. Dia menegur, kenapa kamu cat warna itu? Saya marah ya, kenapa kamu bertanya seperti itu? Saya sudah berusaha menghemat cat, tidak minta-minta. Kamu negur dengan kalimat seperti itu. Hati saya tersinggung, saya berkata begitu. Kadang-kadang ada eksiden seperti itu saudara ya. Dan saya langsung ingat, hari ini saya mimpin perjamuan kudus. Dan saya harus bereskan. Ketika mau beresin, tekanan lagi datang saudara ya. Kan beresin itu gampang gak saudara ya? Saudara yang pernah punya musuh beresin gimana? Gampang? Yang kemarin berselisih dengan pasangan minta maaf begitu bisa saudara? Perlu persiapan, perlu berkata jujur, Tuhan. Dan saya harus berdoa, Tuhan saya lemah. Saya memerlukan pertolongan-Mu. Saudara kami hamba Tuhan juga memerlukan dukungan saudara ya. Dan kami berharap GKI Cimone menjadi tempat bukan hanya jemaat beribadah, bukan hanya majelis belajar melayani, pengurus melayani. Di sini juga kami berharap hamba-hamba Tuhan boleh dipanggil, dibentuk. Dan mereka boleh kemudian pergi ke seluruh dunia menyebarkan Injil dengan baik. Itu kerinduan saya saudara. Itu kerinduan kami. Kalaupun ada hamba Tuhan, silakan datang ke tempat ini dan bersama-sama melayani. Dan saya tidak akan dengan cepat menghakimi. Saudara, ketika di Jogja, kami hanya akhirnya saya dengan istri yang melayani. Karena dalam waktu 1-2 tahun, penginjil Sumartiwi meninggalkan kami pelayanan di Sukabumi, saudara ya. Dan ketika kami pelayanan di sana, kami minta ada mahasiswa weekend. Tapi kebijakan Sunter mengizinkan kami hanya satu mahasiswa yang boleh untuk weekend. Tapi kami bingung saudara ya. Dalam satu masa di Jogja, saudara tahu enggak, yang praktek weekend bukan satu, bisa 5 orang saudara ya. Saya ngomong kepada mereka, saya harus beritahu ke kalian, kami mendapat aturan seperti ini. Kebijakan kami seperti ini, weekend cuma 1 orang. Jadi yang lain tidak boleh. 4 orang lainnya ngomong, Pak, ya kami enggak weekend deh. Kami di sini cuma belajar, kami observasi. Enggak usah dikasih uang transport, enggak apa-apa. Enggak tega saya, saudara ya. Saudara saya senang dengan banyak teman. Dan saya tidak menghakimi mereka. Saya tahu ada di antara mereka yang dikirim datang ke GKI Jogja karena ada masalah. Kami menerima dengan tangan terbuka. Ya, ada yang discoursing, kami menerima dengan tangan terbuka. Ada yang karena satu dan lain hal dia didisiplin, kami menerima dengan tangan terbuka. Dan setiap kali pelayanan saya tidak pernah bertanya kepada dia tentang panggilan. Kami tidak pernah mengevaluasi tentang bagaimana dia melayani. Namun menjadi seorang teman. Perlahan saya berikan masukan. Terakhir kemudian saya bertanya tentang panggilan. tetap saya berkata, tetap saya melakukan evaluasi, tetap akhirnya saya bertanya tentang panggilan. Tetapi tidak di depan, di belakang, di akhir pelayanan. Dan satu kali kami bingung, saudara ya. Saya ini masih S1, saudara ya, belum S2. Tapi sekali waktu di Jogja ada mahasiswa, ada 3 hamba Tuhan di bawah saya, S2 semua, saudara ya. Saya sampai bingung, kalian ini sudah S2 kok pelayanan di sini, saya ngomong gitu. Gembala kalian baru S1, saya ngomong gitu. Saudara-saudara, ketika kita tidak punya hati untuk menghakimi orang lain, tidak dengan mudah menilai orang lain, tidak dengan mudah kita merendahkan orang lain, orang akan merasa nyaman dan datang kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, jangan kamu memfitnah, berkata bohong, baik engkau sadari atau tidak, dan jangan kamu menghakimi orang lain. Karena kadang saya dan saudara belum mengenal siapa orang yang kita bicarakan itu. Kalau dia bicara kita lagi marah, beda ketika dia bicara lagi mengasihi kita. Karena itu jangan dengan mudah kita menghakimi orang lain. Lalu apa kata Rasul Paulus supaya saya dan saudara tidak mudah menghakimi, tidak mudah memfitnah? Mari kita lihat Roma 14. Roma 14, jangan menghakimi saudaramu. Ayat 1, firman Tuhan memberikan petunjuk bagi saya dan saudara demikian. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, jangan menghina orang yang tidak makan. Ini konteksnya makan makanan haram atau tidak gitu saudara ya. Siapa yang makan, jangan menghakimi orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Sebab itu semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Saudara-saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang menjadi pesan bagi saya dan saudara. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terima teman-teman kita dalam kelemahan dan dukunglah dia untuk kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Terimalah anak kita yang mungkin punya kelemahan. Terimalah pasangan kita yang sekalipun kadang sering ngoceh, sering nyalain, itu pasangan yang baik bagi kita. Terimalah mereka tanpa memperdebatkan, tanpa menyalahkan, tanpa memfitnah, tanpa menghakiminya. Terimalah. Sebab jangankan, bayangkan saudara ya, Tuhan itu menerima pasangan saudara, Tuhan menerima anak saudara, Tuhan itu menerima teman saudara yang saudara anggap jelek, dan Tuhan tidak menghakimi. Sebagaimana yang dikatakan Yohanes 3 ayat yang ke-17, dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan orang yang berdosa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih kalau Engkau berbicara kepada kami dan Engkau memimpin kami untuk terus hidup dalam terang firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan Penebus kami. Terima kasih. Hari ini sekali lagi Tuhan, ampuni kami kalau kadang kami tanpa kami sadari menjelekkan orang lain, memfitnah, bahkan kami menghakimi orang lain. Tuhan, ampuni kami karena kami telah merebut otoritas-Mu sebagai hakim. Ampuni kami, dan biarlah perjamuan kudus yang akan kami terima menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.